الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la ilaha illallah, dan berbagai kalimat-kalimat pujian kita lantunkan, ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan, mencurahkan serta melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya, berbagai keutamaan-keutamaannya, yang mana hal ini seluruhnya menjadi pegangan pokok bagi kita untuk terus melakukan penghambaan kepada Dia, pemberi nikmat yang sebenarnya, istiqamah di atas penghambaan kepadanya sampai nyawa kita dicabut dengan ketentuan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini, dan sebelum penciptaan alam semesta Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menetapkan takdir, ketentuan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Surga tempat mereka yang nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah hidup di muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Adapun neraka, maka dia adalah tempat kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penghambaannya sebatas penghambaan kauniyah. Ya, ketundukannya terhadap aturan Allah sebatas ketundukan yang pasti, semua makhluk tunduk padanya. Allah tetapkan dia memerlukan makanan, maka dia tunduk, pasti memerlukan makanan. Allah tetapkan rezekinya hari ini, sehat tidaknya, berhasil tidaknya dalam usaha, dia tunduk terhadap ketentuan ini. Sebab mau tidak mau, semua makhluk Allah pasti tunduk terhadap ketentuan ini. Hamba Allah yang hanya tunduk pada ketentuan kauniyah, dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingkar terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'iyah, mereka-mereka inilah yang akan menjadi penghuni neraka jahannam yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk jenis siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan bagi mereka-mereka yang ingkar. Kemudian jamaah sekalian, karena semua itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya terang jalan manusia. Ya, mereka mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan menuju ke neraka. Dengan pengetahuan ini, mereka bebas memilih mau menempuh jalan ke surga atau ingin menjerumuskan dirinya ke dalam jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya, rusulan mubashirina wa mundirin, li'alla yakuna linnasi hujjatan ba'dar rusul. Li'alla yakuna linnasi hujjatun ba'dar rusul. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, mubashirina wa mundirin, memberikan kabar gembira, jalan-jalan keselamatan yang akan membawa kita ke dalam kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mereka nabi dan rasul Allah adalah mundirin, yang akan memberikan peringatan, peringatan akan jalan-jalan yang akan menjerumuskan hamba ke dalam jahannam, memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah pokok. Ya, hikmah yang menjadi inti dari pengutusan Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keterangan, tuntunan, hidayah kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka menempuh jalan kebaikan yang telah dipaparkan oleh Nabi dan Rasul Allah, agar supaya mereka menghindarkan dirinya dari berbagai macam jalan-jalan kesesatan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam jahannam, memasukkan mereka ke dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimurkai. Dan berbahagialah kita jamaah sekalian, kita berada pada zaman yang pada zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita seorang rasul yang termulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang membawa risalah yang terbaik Islam, yang merupakan agama samha, agama yang di dalamnya penuh dengan kemudahan, keringanan, keluasan, agama yang merupakan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang tak ada bengkok padanya, lurus, singkat, mudah, dan merupakan sebaik-baik jalan. Berbahagialah kita jemaah sekalian, sebab Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan kita pada zaman Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab yang termulia, yang terbaik di antara kitab-kitab firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, yaitu Al-Quranul Karim, rasul yang terbaik, syariat yang termulia, kitab suci yang paling agung. Kita berada pada zaman ini jemaah sekalian. Sehingga kalau kita memahami hal ini, maka ini artinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar akan adanya hari berbangkit, yang sadar bahwa surga dan neraka menanti, maka wajib bagi kita untuk menempuh tuntunan, mengambil tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan sebaik-baik tuntunan. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kita pada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang kebodohan ketika itu merata, sehingga tak akan muncul zaman kebodohan yang lebih merata daripada zaman itu, zaman jahiliyah, zaman sebelum terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman sekarang, setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman sekarang ini, maka kejahiliaan tetap ada, tetapi bukan jahiliyatun mutlaqah, bukan jahiliyah secara mutlak, jahiliyah pada satu daerah tapi daerah yang lainnya tidak, jahiliyah terdapat pada satu bangsa tapi pada bangsa yang lainnya tidak, jahiliyah pada satu masyarakat tapi pada masyarakat lainnya tidak. Adapun pada zaman sebelum terutusnya Rasulullah, maka jahiliyatun mutlaqah, secara mutlak Rasulullah diutus pada zaman itu memberi salah yang terbaik, dan alhamdulillah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Addal amanah wa nasahal ummah, betul-betul telah menyampaikan amanat yang telah beliau pikul, menasihati umat dengan nasihat yang sebaik-baik nasihat. Beliau menempuh berbagai macam jalan hikmah yang seluruhnya adalah puncak dari hikmah untuk menasihati umat agar supaya mereka berpaling dari jalan jahiliyah, berpaling dari jalan-jalan kesesatan, menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawa, as-sirat al-mustaqim. Sehingga ketika itu lahir generasi terbaik, lahir ummatun marhumah, ummah yang merupakan khairu ummah, yang mana kebaikan pada umat setelahnya ditentukan kalau orang betul-betul ikut kepada mereka dengan cara sebaik-baiknya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an. Al-ayah, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan cara yang baik. Orang setelah mereka ditentukan kalau mengikuti mereka biihsan, dengan cara yang baik, maka mereka akan masuk ke dalam golongan radiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala akan ridai, apa, Allah telah meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelanjutan ayatnya menjelaskan pahala surga bagi mereka. Kemudian kita semuanya tahu bahwa keridaan Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Waraditu lakumul Islam adina, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagi kalian. Dan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, Allah telah ridai. Orang setelah mereka akan ikut dalam keridaan Allah. Mereka juga akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Lahir generasi yang sebaik-baik generasi, yang langsung dididik, dibina, ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung menegur mereka kalau mereka bersalah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kebaikan. Kebaikan umat setelahnya ditentukan karena mereka yang paling ittiba terhadap mereka. Kebaikan umat setelah mereka ditentukan karena mereka adalah umat yang paling ittiba mengikuti mereka. Dan sebaik-baik umat tiga zaman yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya mengikuti kebaikan zaman sebelumnya, karena mereka ittiba mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kata Nabi SAW, kemudian zaman setelahnya pun ikut dalam kebaikan ini karena mereka ittiba masuk ke dalam golongan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Adapun pada zaman setelahnya, maka tak ada keterangan. Iya, zaman keempat, sebagian ulama mensahihkan hadisnya, generasi yang keempat diikutkan dalam hal ini. Ya, sebagian ulama mensahihkannya, sebagian mendiamkannya. Tayyib, ala kulli hal, zaman setelahnya itu kebaikan mereka. Ya, dalam beragama di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan di atas tuntunan Rasulullah SAW, ditentukan kebaikan mereka kalau mereka ittiba kepada generasi-generasi awal. Disinilah kemuliaan orang beragama. Disinilah ketentraman seseorang hidup di muka bumi. Dan agama Allah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dimaksudkan adalah agama yang mereka pahami. Penamaan Islam sekarang meluas. Tiap-tiap orang yang sesat menyatakan dirinya Islam, padahal ajaran yang mereka ajarkan jauh dari Islam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa-masa kemuliaan Islam, di mana Quran dan Sunnah betul-betul menjadi pedoman hidup, Quran dan Sunnah, agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, kemuliaan mereka di atas Quran dan Sunnah, kehormatan seseorang kalau mereka berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah, kebaikan mereka kalau mereka berada di atas Quran dan Sunnah, itu ukuran ketika itu. Makhluk paling jahat, manusia yang paling bejat, orang yang paling kurang ajar ketika itu adalah orang yang berpaling dari tuntunan Quran dan Sunnah. Adapun setelah, setelah zaman semakin bertambah, maka berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan semakin banyak, kerusakan semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zaman illa waz-zamanu alladhi ba'dahu syarrun min." Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Sunnatullah al-kauniyah yang pasti terjadi, yang menjadi beban berat bagi umat-umat zaman setelah mereka. Tetapi kita harus berbangga, sebab agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, tetap akan nampak dinampakkan secara jelas oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pastikan adanya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Selalu ada satu kelompok pada umatku mereka ini menampakkan al-haq. Dalam sebuah riwayat, mereka ini mansurun. Ya, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencerca mereka. Selalu mereka ada menampakkan al-haq, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hari berbangkit. Inilah pegangan kita. Di sinilah kita harus mencari kebenaran kalau kita perlu kebenaran. Di sinilah kita perlu mencari cahaya kalau kita memerlukan cahaya di tengah banyaknya kegelapan, kesesatan yang disebar oleh syaitan, jin dan manusia dengan hiasan-hiasan yang seluruhnya adalah zukhrufal qawli ghurura. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kesesatan adalah sunnatullah. Yang mana hikmah besar dari adanya kesesatan, kebenaran akan semakin nampak. Dan kebenaran, pendukung-pendukung kebenaran akan menampakkan dirinya. Sebab dukungan nanti datang kalau ada musuh. Iya, dukungan nanti akan datang kalau ada musuh. Makanya sunnatullah, Allah tetapkan adanya kebatilan setelah datangnya kebenaran ini, agar supaya pendukung-pendukung kebenaran semakin nampak, ya, terus ada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan orang-orang yang membela kebenaran, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan awal sampai akhir zaman itu sangat banyak. Dan sebesar-besar kesesatan, musibah yang melanda kaum muslimin adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantiq. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman terutusnya Rasulullah SAW, pada zaman awal-awal keislaman, pada masa kejayaan Islam, pada zaman terbaik Islam, ilmu kalam itu tak ada, ilmu mantik itu tak ada, ilmu filsafat itu tak ada. Kalaupun ada, maka titik-titik kecil yang kemudian ditebas oleh para sahabat, yang kemudian ditebas oleh imam-imam kaum muslimin setelah para sahabat. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa ini dapat kita lihat terhadap kejadian yang menimpa Subaid, ya, orang yang muncul di Irak yang mempertanyakan, sering bertanya tentang perkara-perkara mutasyabihat, hal-hal yang meragukan. Yeah. Sering dia tanya ini. Kerjanya, kesenangannya bertanya tentang perkara-perkara ini. Akhirnya beritanya sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Beliau tahu betul ini adalah musibah. Maka beliau tuntaskan dengan pengobatan yang sebaik-baik pengobatan, yang seandainya pengobatan ini diterapkan, maka semua orang akan mengatakan terlalu keras. Ya, Semua orang akan mengatakan kamu telah mendzalimi seseorang. Semua orang akan mengatakan cara pengobatanmu adalah sistem pengobatan yang memecah belah umat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengobati dia dengan cara memanggil. Kemudian beliau memperjelas apa yang betul begitu keadaan orang ini. Setelah itu beliau hukum dengan hukuman cambuk. Dicambuk, iya, sampai berdarah, memar. Setelah itu diobati, sembuh, dicambuk lagi, sampai berdarah. Setelah itu diobati, sembuh, dicambuk lagi. Kepalanya hancur dengan cambukan-cambukan ini. Setelah itu sampai akhirnya Subayk berkata, "Ya Amiral Mukminin, seandainya engkau ingin membunuh saya, maka bunuhlah saya dengan cara yang baik. Seandainya dan jika seandainya engkau ingin menghilangkan penyakit yang saya miliki, maka demi Allah sungguh telah hilang semuanya." Mengaku dia. Sampai di sini pengobatannya. Tidak sampai di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hamba Allah yang terbaik, umat Muhammad SAW yang terbaik, umat para nabi yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Yang keilmuannya sangat dalam. Iya, dalam memahami Quran dan Sunnah. Beliau selanjutnya mengobati dengan cara ia bisa selesai hukuman cambuk, dikembalikan ke negerinya dengan ketentuan, jangan ada seorang pun juga yang mendekati dia. Jauhi, kan dapat hukuman orang yang mendekati. Sampai akhirnya dia rasakan berat beban dijauhi oleh orang-orang. Hidup di kalangan kaum muslimin sementara dia mengaku muslim seperti orang asing. Iya. Yeah. Sampai akhirnya betul-betul dia rasakan beban yang sangat berat. Sadar dengan sesadar-sadarnya, taubat dengan taubat nasuha, betul-betul menyadari kesesatannya, membuat dengan sejauh-jauhnya kesesatan yang dia telah derita. Setelah itu sahabat yang berkuasa di Irak ketika itu melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Subayk telah baik dan memperbaiki keislamannya. Baru setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menarik ketentuan hijrah itu, memboikot dia. Ini jamaah sekalian, ini sikap bagaimana mereka para sahabat ketika muncul bibit-bibit kalam. Ini kalam, iya, ini kalam, bibit-bibit kalam muncul ketika itu. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi SAW pun pernah muncul perkara ini. Pada zaman Nabi pernah muncul perkara ini. Tapi langsung Rasulullah SAW tebas dengan pedang yang sangat tajam. Sehingga tertutup fitnah ketika itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah dalam Muqaddimah Sunnahnya, Sunannya, dalam bab Al-Qadar. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata dalam Sahih Ibn Majah hasanun sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dan manusia sementara berbicara tentang qadar. Iya. Yeah. Maka terlihat jelas pada muka Nabi sallallahu merah yang sangat apa? Seperti buah delima merahnya. yang menunjukkan betul betul betul beliau SAW sangat marah. Kemudian beliau berkata, orang ketika itu sementara berdebat tentang qadar. Beliau SAW berkata, malakum tadribuna kitab Allahi ba'dahu biba'd bihada halaka man kana qablakum. Kenapa kalian saling memukulkan kitab Allah sebagian dengan yang lainnya? Dengan inilah binasanya orang-orang sebelum kalian. Iya. Sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, iya, menunjukkan penyesalan yang sangat besar, iya, terhadap perbuatan seperti ini, perbuatan yang telah terjadi ketika itu. Kemudian, jadi ketika itu muncul bibitnya, Nabi SAW tebas langsung. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada zaman at-tabi'un, ya, murid-muridnya para sahabat, imam-imam kaum muslimin setelahnya betul-betul memberikan sikap yang sangat keras terhadap segala pelanggaran yang keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah. Dan sebesar-besar pelanggaran itu disebabkan oleh al-kalam, ilmu al-kalam, dan diperbesar oleh ilmu filsafat. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar supaya kita lepas dari penyakit yang sangat berbahaya ini, dan agar supaya kita betul-betul bisa menjaga agama kita, maka kita mengkhususkan pembahasan kita pada pembahasan kali ini dengan pembahasan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan hal-hal yang semisal keduanya. Baik. Ilmu kalam adalah, ada beberapa definisi dari ilmu kalam ini. Yang singkatnya, yang dimaksudkan dengan ilmu kalam, maka dia adalah ilmu yang dipergunakan untuk menetapkan akidah, akidah keagamaan dengan cara pendalilan-pendalilan akal. Iya. Ilmu ini akan melahirkan banyak debat. Iya. Kalau mau lihat pelaksanaan ilmu ini, masuk ke ruang kelas YIN. Iya. Hampir setiap saat debat agama. Iya. Seolah-olah Rasulullah SAW tidak menjelaskan agama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keterangan yang sangat jelas dari Nabi SAW harus diperdebatkan, dan akhir perdebatannya menolak Quran dan Sunnah karena tidak sesuai dengan akal. Itu akhirnya. Iya. Ilmu sesat akan mengajarkan kesesatan yang akhirnya ke dalam kesesatan. Sayyid, kalam dari sisi bahasa, ya, berbicara. Tapi yang dimaksudkan dalam istilah ilmu kalam, maka ilmu yang menggunakan pendalilan-pendalilan akal untuk menetapkan akidah. Baik. Akidah keagamaan. Adapun ilmu filsafat, maka dia adalah ilmu yang membahas tentang hakikat tabiat sesuatu dengan menggunakan pendalilan akal pula. Hanya filsafat cakupannya lebih luas, ilmu kalam khusus dalam pembahasan keyakinan. Sebelum ilmu filsafat masuk dalam Islam, masyarakat Islam, ilmu kalam sudah ada. Iya. Itu tadi pada zaman Nabi. Ilmu kalam, ilmu debat Iya. Mempermasalahkan Quran dan Sunnah dengan akal. Hingga didebat. Kayaknya tidak cocok. Begini yang betul. Kayaknya tidak sesuai dengan ini dan lainnya. Ini dia. Kalam seperti ini. Iya. Pembahasan, pembicaraan akliyah yang arahnya menentang. Tidak sesuai dengan dohir, nas, keterangan dalam Quran dan Sunnah. Ini sudah ada. Pada zaman Nabi SAW, tapi dia terbahas. Pada zaman sahabat Nabi SAW, ini semakin banyak, tetapi ditebas. Pada zaman setelahnya semakin banyak, tetapi ditebas. Zaman setelahnya semakin banyak, tetapi disikapi dengan sikap yang sangat keras. Adapun pada zaman setelahnya, maka semakin banyak dan semakin banyak, tapi tetap la tazalu ta'ifatun min ummati, selalu ada kelompok yang menetapkan kebenaran itu. Yang membantah, menghembuskan hujjah-hujjah ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat. Jelas jemaah. Ilmu kalam ini kemudian semakin mengakar dalam akidah kaum muslimin, itu disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang pokok, karena adanya percampuran antara kaum muslimin yang memang tidak pernah mengenal ilmu-ilmu filsafat, ilmu debat seperti itu dalam beragama, tidak pernah mengenal kesesatan yang dimiliki oleh orang-orang Persia Romawi ketika itu, bercampur dengan kaum muslimin yang baru masuk Islam dari Persia, Yunani, Yahudi, Nasara. Sehingga pertemuan ini dalam masyarakat yang terjadi ketika negeri kaum muslimin telah berhasil mengalahkan negeri-negeri kafir, sehingga banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, yang tentunya aula keislamannya masih memegang pikiran-pikiran yang dipegang oleh agama mereka, bercampur dalam masyarakat Islam, terjadi pembauran. Masuk. Jelas, saya akan banyak perdebatan. Perdebatannya dari dua sisi, tiga sisi. Yang pertama, kaum muslimin yang sudah Islam tapi masih mempunyai dasar-dasar pikiran agama sebelumnya, itu akan bertanya, akan bertanya kenapa begini, ya kan? Sesuai dengan dasar agamanya. Pertanyaan mereka muncul ini dari dasar kesesatan. Nah, sehingga muncul. Ketika pertanyaan dilontarkan kepada orang yang tidak paham agama, akan semakin tersebar kesesatan ini. Kemudian dari sisi lain, orang-orang negeri-negeri kafir yang ditaklukkan bercampur dengan kaum muslim dan tetap berada dalam agama mereka. Mereka masuk dalam daerah muslim sebagai orang kafir yang membayar jizyah. Kafir dzimmi. Tetap hidup dalam kaum muslim bersama dengan kaum muslimin. Menyebarkan juga. Ini banyak sekali. Hidup dalam lingkup satu masyarakat. Sehingga tersebar pikiran-pikiran. Dari sisi lain, memang ada orang-orang kafir yang sengaja masuk Islam, masuk ke dalam Islam dengan maksud untuk merusak Islam, menyebar kesesatan-kesesatan dalam agama Islam, sehingga muncul hal-hal yang seperti ini. Sehingga ini sebab pertama terjadinya pembauran antara berbagai agama, mazhab dalam masyarakat Islam, sehingga menyebabkan ilmu kalam semakin subur. Ilmu-ilmu yang arahnya debat, jidal untuk keluar dari ketentuan Quran dan Sunnah. Tidak mau mengambil secara langsung Quran dan Sunnah. Mempermasalahkan dulu dengan ara', pendapat dan hawa nafsu mereka. Sejahat-jahat perkara ini yang langsung masuk. Kafir dia. Masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Orang seperti ini namanya zindiq. Ya. Yeah. Orang yang seperti ini namanya zindiq. Ini antara definisi zindiq. Ya. Yeah. Sebesar-besar tokoh yang merusak agama dengan cara seperti ini adalah Abdullah ibn Saba. Orang Yahudi, kafir Yahudi. Masuk ke dalam Islam, merusak agama Islam, kemudian menanamkan kesesatan-kesesatan dalam Islam dengan arah perasaan cinta terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Syiah. Iya. Yeah. Karena itu kesesatan agama Syiah Itsna'asyariyah, Rafidah yang ada sekarang itu mempunyai kemiripan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Sampai-sampai ada kitab sekarang, ada kitab terbit beberapa tahun yang lalu, 2 jilid. Iya. Yeah. Yang khusus membahas persamaan Yahudi dengan Itsna'asyariyah, Rafidah. Iya. Yeah. Keyakinannya orang-orang Yahudi diambil dari kitab-kitabnya orang Yahudi. Kemudian disamakan dengan keyakinannya orang-orang Syiah, Itsna'asyariyah, Rafidah, yang diambil dari kitab-kitab induk mereka. Mereka mempunyai kutubul arba'ah, bahkan kutubus tamaniyah. Iya. Yeah. Mau menandingi kutubus sittah. Iya. Yeah. Tapi semua kitabnya dusta. Iya. Datangkan satu ahli hadis dari kalangan Syiah yang bisa membuktikan bahwa kitab mereka mempunyai sanad yang selamat. Yang selamat dari cacat dengan penelitian hadisiah. Walaupun satu hadis yang datang dari jalan mereka. Tapi bukan dari jalannya Ahlus Sunnah ya. Sebab kadang juga mereka mengambil jalan dari Ahlus Sunnah kemudian masukkan dalam kitab mereka untuk talbis. Baik. Dan ini diakui oleh mereka sendiri bahwa mereka tidak mempunyai kitab. Kitab mereka itu nanti muncul belakangan, kemungkinan besar setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan Minhajus Sunnah, membantah ya, kesesatan mereka, kebodohan mereka dalam hadis, bahwa mereka tidak mempunyai hadis. Setelah itu muncul. Ini bisa dilihat. Iya. Kitab-kitab mereka muncul setelah itu. Iya. Baik, agama yang penuh dengan kedustaan. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya yang seperti ini semakin menimbulkan munculnya banyak fitnah. Dan ini adalah ladang yang sangat subur bagi ilmu kalam. Jelas. Sebab semakin banyak keraguan, sehingga debat semakin meluas, sehingga meragukan. Allah berkata seperti ini, oh jangan dulu, kayaknya seperti ini muncul. Ini kalam. Baik. Hal yang kedua, dan ini termasuk perkara yang sangat hebat yang memukul kaum muslimin, yang menyebabkan banyaknya kesesatan masuk, bahkan boleh dikata tidak tersebar bid'ah secara hebat di negeri-negeri kaum muslimin kecuali setelah perkara ini diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, ilmu filsafat, ilmu mantik ke dalam Islam. Setelah penerjemahan ini sudah ilmu kalam yang memang debat ini yang arahnya ke akal, tidak sesuai dengan akal Quran dan sunnah, pendirilannya bisa ditolak, ketemu dengan ilmu filsafat yang memang itu luar biasa jamaah sekalian, apalagi dalam posisi ilmu kalam sudah tersebar. Iya. Yeah. Kaum muslimin yang rendah pemahamannya terhadap Quran dan sunnah merasa perlu ilmu lain dari Quran dan Sunnah untuk mendebat orang-orang Yahudi dan Nasara yang terus menghembuskan kesesatan-kesesatannya kepada kaum muslimin. Mereka berpikir kita perlu ilmu debat yang mereka miliki. Diterjemahkan rendahan terhadap agama. Iya. Quran dan sunnah ditinggalkan, larut dalam kitab-kitab seperti itu. Baik. Kita akan menyebutkan di sini beberapa sebab. Ada kisah di sini. Dipersingkat saja. Penerjemahan itu semakin banyak. Awal penerjemahan itu pada zaman Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Ini orang yang suka ilmu. Ya. Baik. Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Berarti cucunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau ini meninggal pada tahun 90 Hijriah. Berarti penerjemahan ini sudah ada pada abad pertama, akhir abad pertama, pertengahan atau akhir abad pertama. Ini penerjemahan sudah ada. Iya. Kemudian pada zaman ini semakin tersebar penerjemahan ini pada zaman Yahya ibn Khalid al-Barmik. Iya, ahli bid'ah yang terkenal bid'ahnya merusak agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia karena dekat dengan pemerintah ketika itu, bahkan tokoh besar dalam pemerintahan, maka dia mempunyai keleluasaan dalam merusak. Dialah yang meminta kepada pembesar di negeri Romawi. Iya. Pembesar di negeri Romawi agar supaya mengeluarkan buku yang disimpan. Iya. Romawi ini yang beragama Nasara. Raja pembesar-pembesar Romawi, iya, paham betul mereka. Iya, mereka mempunyai kitab-kitab dari kitab-kitab peninggalan dahulu Yunani. Ilmu filsafat, ilmu mantik banyak sekali di dalamnya kitab ini. Yahya ini, iya, Yahya ibn Khalid mengetahui kitab itu. Akhirnya singkat ceritanya, dia kirim hadiah ke pembesar sana. Kirim hadiah terus. Terus dia kirim hadiah. Raja mulai berpikir, pembesar sana berpikir, ini pembesarnya orang Arab ini memerlukan sesuatu ini, pasti ini. Iya. Dan dia khawatirkan memang buku itu yang dia inginkan. Ternyata setelah itu dia meminta ketegasan apa yang dia inginkan oleh yang mengutus kami itu ketika datang utusan yang membawa hadiah. Iya, sampai akhirnya Yahya ini menyatakan dia ingin buku itu. Katanya nanti setelah selesai dia akan kembalikan, gitu prosesnya. Ini permintaannya Yahya. Kembali, selesai dikembalikan lagi. Tapi pembesar Yunani ini mengumpulkan seluruh pendeta-pendeta, pembesar-pembesarnya dan lainnya, sampai akhirnya keluar kesepakatan bahwa dikasih semuanya, tidak usah dikembalikan. Sebab mereka memang mencari jalan bagaimana berlepas dari ilmu sesat ini. Mereka dapatkan ternyata. Orang yang mereka takuti, kaum negara, kaum muslimin, mereka tak takuti. Ya kan? Mereka takut terhadap kaum muslimin. Mereka juga dengki terhadap kaum muslimin. Mereka juga takut terhadap kitab ini. Ada kesempatan besar untuk mengungkap ini. Kebencian terhadap kaum muslimin, merusak kaum muslimin. Dan sekaligus berlepas dari ilmu sesat ini. Kirim semuanya dan kita nyatakan tidak usah dikembalikan. Setelah itu dipanggil, dikirim. Setelah itu Yahya memanggil seluruh orang-orang sesat yang tahu ilmu bahasa Faris dan lainnya, bahasa-bahasa Yunani, untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Baik, penerjemah-penerjemah yang disebutkan dalam sejarah yang menerjemahkan ini itu seluruhnya dikenal orang-orang sesat. Seluruhnya dikenal sebagai orang-orang sesat. Sebab tidak ada yang tahu ilmu itu kecuali orang sesat. Sindik, banyak-banyak sindik yang menerjemahkannya. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tersebar ilmu kalam mendapatkan tambahan kekuatan. semakin tersebar, meluas ilmu kalam. Jelas. Kalau keluasannya, kalau sampai sekarang lebih hebat lagi keluasannya. Kalau dulu itu masih, wah banyak sekali para ulama yang menentang, menghantam dan lainnya. Seandainya bukan karena kekuatan pemerintahan yang mereka kuasai, maka habis. Tapi sekarang ilmu kalam yang sudah bercampur dengan ilmu filsafat sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Muncul ilmu filsafat dalam pelajaran-pelajaran agama. Iya, muncul lagi filsafat Islam, muncul ilmu tauhid. Wah, ilmu tauhid bagus kan, ilmu tauhid, iya bagus. Tapi coba lihat pelajaran di ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu kalam. Iya, hanya saja yang belajar. Ini ikhwan. Berarti akidah kaum muslimin yang diajarkan, tauhid akidah kan? Akidah yang diajarkan sekarang di masyarakat adalah ini dia. Racun yang sangat ditakuti oleh orang-orang Nasara. Diajar di sekolah yang paling top di negeri kita. Waliyadzillah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin tersebar ilmu kalam. Sebab ketiga. Ini sebab pokok. Jauhnya kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bersamaan dengan jauhnya ini, mereka bodoh terhadap Quran dan Sunnah. Iya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan. Iya. Di sini banyak diungkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab beliau termasuk ulama yang terpaksa mengetahui sedikit ilmu kalam. Itu pun tidak beberapa hari. Iya, hanya beberapa hari beliau melihat ilmu kalam. Beliau kuasai dan menghantam ilmu kalam dengan pendalilan-pendalilan yang sangat hebat. Iya, dalam kitab beliau misalnya Darut Ta'arud Bainal Aql wa Naql. Iya, dalam kitab Minhajus Sunnah, dalam Majmu' Fatawa, dalam beberapa kitab beliau dalam Majmu' Fatawa, itu menjelaskan perkara itu. Baik. Jadi beliau betul-betul dalam situ. Beliau mengatakan, sudah diketahui bahwa orang-orang yang membesarkan filsafat dan kalam, orang yang membesarkannya, apalagi kalau ahli filsafat dan ahli kalamnya. Orang-orang yang membesarkan filsafat dan kalam, dan yang meyakini kandungannya, itu ditahu betul. Mereka adalah orang-orang yang sangat jauh ilmunya dari hadis Nabi SAW. Orang yang sangat jauh dari mengikuti mereka pengikut-pengikut hadis Nabi SAW. Dan ini adalah perkara yang sangat, apa, perkara yang mahsus diindrai. Maksudnya, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Bahkan, jika mau disingkap keadaan mereka, maka akan didapatkan, kamu akan dapatkan mereka. Mereka adalah orang yang paling bodoh terhadap hadis-hadis Nabi SAW, terhadap keadaan Nabi SAW, terhadap perkara-perkara yang batin dan zahir. Kamu akan dapatkan kebanyakan orang-orang awam lebih pintar dari mereka. Ini nanti akan disebutkan perkataan salah seorang ulama kalam yang mengakui bahwa mereka lebih bodoh. Iya. Akan banyak sebentar. Ulama kalam ya. Kita akan sebutkan sebentar katanya nanti. Baik. Kamu akan dapatkan mereka tidak bisa membedakan mana hadis, mana yang telah disabdakan oleh Nabi, mana yang tidak disabdakan oleh Nabi. Sampai-sampai kamu akan dapatkan imam-imam mereka itu tidak bisa membedakan mana Quran, mana yang bukan Quran. Iya. Bahkan, kata beliau, bahkan kadang kalau kamu sebut ayat, kalau kamu sebut ayat, mereka akan mengatakan la nusallim sihhat al hadits. Iya, padahal kamu sebut ayat ini, kamu bacakan ayat, kemudian dia mengatakan kita tidak bisa langsung tetapkan haditsnya ini. Padahal ayat disebut ini. Ini waliyadzibillah. Iya, bahkan kadang kamu katakan sabda Nabi SAW seperti ini, dia mengatakan ayatnya tidak seperti itu. Ini jamaah sekalian, ini yang sampai kepada kami, dan yang tidak sampai lebih banyak lagi, kata beliau. Yang tidak sampai lebih banyak lagi. Ini boleh sebutkan, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa jilid 4. Ikhtisar ya. Jilid 4 halaman 95-96. Baik, ini sebab yang ketiga. Jauhnya mereka dari Quran dan Sunnah, dan bodohnya mereka dari Quran dan Sunnah, sehingga kalam semakin menjamur. Baik, sebab yang keempat, lemahnya keimanan di dalam diri. Iya, lemahnya keimanan di dalam diri. Lemahnya keimanan orang di dalam diri. Iya, sehingga menyebabkan, ini jelas ya, sebab yang pokok ya, bahkan hampir semua kesesatan itu disebabkan karena melemahnya iman. Iya, apalagi kesesatan yang merupakan kesesatan yang sangat diupayakan oleh syaitan. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa sebab yang menyebabkan ilmu kalam ini tersebar. Sekarang, istilah yang antum harus pahami, kalau disebutkan ilmu kalam, berarti ilmu filsafat sekarang sudah masuk. Karena sekarang dianggap satu. Walaupun asalnya beda. Iya. Jelas ya? Asal filsafat itu, iya, asal ilmu kalam sekarang, yang ada sekarang, itu dari ilmu filsafat sudah. Iya. Paham ya? Baik. Dan ilmu filsafat asalnya dari agama penyembah berhala, Yunani. Iya. Tokoh-tokoh mereka, iya, setan-setan mereka, Socrates, Plato, iya, Thales. Ini ya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pembahasan selanjutnya, setelah kita mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan ilmu kalam ini semakin tersebar, dan antum harus tahu betul bahwa penyebaran sekarang ini sampai dalam batas ilmu kalam adalah ilmu pokok agama, akidah kaum muslimin yang harus disebar. Iya. Bukan sampai sekarang saja nih. Iya. Jelas ini, ikhwan. Bukan hanya dalam bentuk sekarang. Apa? Semenjak dahulu. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam adalah awal dari semua ilmu. Yang tidak mengawali ilmunya dengan ilmu kalam, maka tidak teranggap sebagai orang berilmu. Kalau begitu Rasulullah, para sahabat yang tidak, belum pernah muncul ilmu kalam di situ, ini orang-orang tidak berilmu. Waliyadzubillah. Baik, ini ikhwah. Guru memang. Apalagi dalam zaman sekarang. Ini pada zamannya Imam Al-Ghazali. Pada zaman sekarang gimana? Ini ikhwah. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Musibah jamaah sekalian. Dan sampai sekarang, tekanan, penjelasan, ya, bahwa ilmu kalam adalah musuh Islam, racun yang merusak agama Islam, merusak kaum muslimin, merusak masyarakat, belum terungkap, belum tersingkap, masih tertutup dengan serapat-rapatnya. Ini wah sekalian, ini keadaan kaum muslimin sekarang. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengetahui sedikit kesesatan ilmu kalam dari musibah yang menimpa orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Iya. Tapi nanti sebentar akan ada pembahasan, akan menjelaskan kenapa para ulama itu betul-betul menghantam ilmu kalam. Dan jelaskan sebab-sebabnya. Tentunya di antara sebabnya, karena kerusakan yang muncul terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Pembahasan kita ini sekarang dulu. Pengaruh apa yang ditimbulkan ilmu kalam ini terhadap orang-orang yang mempelajarinya? Jelas? Baik. Di sini apa Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita banyak mengambil dari kitab Mauqiful Mutakallimin min al-istidlal bi nusus al-kitab wa sunnah ardan wa naqda ta'lif Sulaiman ibn Shalih ibn Abdul Aziz al-Husni. Ada jilid kitab ini. Baik. Sikap ahli kalam dalam berdalil dengan nas-nas Quran dan sunnah. Pemaparan dan kantoran. Baik. Ada beberapa pengaruh yang muncul dari yang disebabkan oleh ilmu kalam terhadap orang-orang yang mempelajarinya, dan semua pengaruhnya adalah pengaruh jahat, tidak baik semuanya. Lihat yang pertama, kata beliau, yang pertama al-wuqu'u fi tanaqud. Iya. Orang yang mempelajari makalam akan terjerumus dalam at-tanaqud, saling bertentangan. Iya. Kata beliau, maka kamu akan dapati salah seorang akan berkata sesuatu. Ini satu orang ya. Satu orang berkata sesuatu dan dia pastikan sesuatu itu, kemudian dalam kesempatan lain dia selisih sesuatu itu dan dia pastikan juga benarnya sesuatu itu. Bahkan ini satu orang ini. Jadi dalam satu diri dia berpendapat dengan ilmu kalamnya ini adalah kebenaran, yang menyelisihnya adalah kesesatan. Dalam sesuatu dia selisih. Dia selisih ilmunya. Baik. Ini pengaruh pertama. Bahkan kata beliau, buktinya juga kamu akan melihat ahli kalam adalah orang yang paling banyak berpindah-pindah pendapat. Iya, pendapat dia habis sini. Tengah aku terus. Iya, siapa bakal pijakannya? Siapa yang akan lebih pintar bisa kalahkan dia dalam debat? Maka kalah. Baik, maka dia akan mengambil pendapat itu. Bahkan ya, kita sudah sebutkan ya, kadang dalam satu pendapat dia menjazamkan, memastikan kafirnya yang berpendapat seperti itu. Iya, kafirnya yang berpendapat yang menyelisih pendapat itu, tapi dalam kesempatan yang lain dia menyelisih pendapat itu. Baik, ini ya dalil akan hal ini dapat dilihat dalam Al-Irsyad yang dikarang oleh Al-Jauni halaman 180-181. Kemudian Naqdul Mantiq. Naqdul Mantiq halaman 42. Dan bisa juga dilihat dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Darut Ta'arud jilid 1 halaman 158-159 dan Minhajus Sunnah jilid 2 halaman 190. Dia mengambil pula Sawaiqul Mursalah yang dikarang oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala jilid 3 halaman 1158. Baik. Yang kedua, ini pengaruh yang muncul. Ini pengaruh semuanya bisa terlihat waqi', nyata. Iya. Yang kedua, katratus syakki wal hayrati wal idrab wal idrab wa adamil wusuli ila al-yaqin. Banyaknya keraguan, iya, bimbang, heran, dan jadi bersamaan dengan banyaknya keraguan mereka dapatkan, mereka tidak sampai ke dalam tahap yakin, tidak pernah sampai dalam yakin itu. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, sungguh kamu akan dapati manusia yang paling besar keraguannya, manusia yang paling besar ittirab, terjadi pada mereka kegoncangan, dan manusia yang paling lemah ilmunya dan yakinnya adalah mereka. Dan ini adalah perkara yang mereka dapatkan dalam diri-diri mereka sendiri. Mereka dapatkan dalam diri-diri mereka sendiri dan disaksikan oleh manusia. Baik. Kemudian kata beliau, terus menerus terus menerus ada imam-imam mereka, imam ahli kalam, yang mengkhabarkan tentang keadaan mereka sendiri. Sampai-sampai Abu Hamid Al-Ghazali sendiri berkata, "Aktarun nasi syakkan 'indal mauti ahlul kalam." Manusia yang paling banyak keraguannya ketika mau mati adalah ahli kalam. Demikian pula Abu Abdullah Ar-Razi, kata beliau, dan ini termasuk puncak imam dalam kalam. A'zamun nas fi hadzal bab. Iya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya dalam ilmu kalam, tapi ternyata dia yang paling ragu, paling banyak keraguan dalamnya. Kemudian ini nanti akan disebutkan juga beberapa perkataan-perkataan mereka ini. Ar-Razi, kita akan sebutkan perkataan penyesalan dia dari ilmu kalam dan lainnya. Kemudian lihat perkataan Ibn Wasil Al-Hamawi. Beliau ini ulama ilmu mantik, pintar, iya, tapi kepintarannya salah penempatannya. Zeka, jenius dia. Iya, ulama mantik. Dia dikelar dengan Qadil Qudah, qadinya para qadi. Iya, pintaran dia. Tapi gelar seperti ini tidak pantas ya, pemutlakan, karena Al-Qudah pada Islam tidak boleh secara mutlak. Sayyid, beliau berkata, lihat, beliau sendiri mengungkapkan keadaan dirinya, astalqi ala kafaya. Iya, saya baringkan diriku tidur secara terlentang. Wa ada'il milhafata ala nisti wajhi. Kemudian saya letakkan pada mukaku, pada separuh mukaku selimutku. Terlentang, kemudian letakkan pada separuh mukanya selimutnya. Thumma adkurul maqalat wa hujaj ha'ula'i wa ha'ula'i wa atirada ha'ula'i wa ha'ula'i hatta yatla'al fajar wa lam yatarajjah indi syai'. Dalam kondisi seperti itu, ini kondisi siap betul mau meneliti, ya kan, sampai menutup muka sudah. Kemudian setelah itu, saya mengingat al-maqalat, pendapatnya orang, hujahnya ini, bantahannya ini, sampai muncul fajar. Tidak ada yang rajih, yang saya bisa rajihkan, tidak ada yang saya bisa kuatkan. Tetap dalam keadaan bingung, yang mana yang betul. Baik, ini jamaah sekalian, imam, kebanyakan imam-imam kalam dan ilmu filsafat, iya, dari berbagai macam jalan-jalan madhab-madhab mereka ini, itu telah menjelaskan perkara ini. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak sampai dalam ilmu dan yakin. Ini dapat dilihat dalam kitab Al-Istiqamah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid 1 halaman 79, dan As-Sawaiqul Mursalah jilid 2 halaman 664 sampai 669. Baik, bisa juga dilihat dalam kitab Mauqif Ibnu Taimiyah minal Asy'ariyah, sikapnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap Asy'ariyah. Di situ diungkapkan keherangan, keraguan-keraguan mereka terhadap ilmu mereka itu. Baik, musibah yang ketiga yang mereka dapatkan, katsratul jadali wa tatabbu'il mutasyabih li ta'yid ar-ra'yi war-radd 'ala al-khusum hatta surifu 'an al-intifa' bil-Qur'an wal-ihtida' bihudahu ila tata'bul al-ayah allati yarawna fiha nasran liqawlihim wa bitalan likhusumihim wa yaqfi dalilan li hadha. Tayyib, itu saja. Kata beliau, banyaknya perdebatan ini, belajar kalam ini akan menimbulkan musibah seperti ini. Banyak debat, kemudian dia akan tatabbu' mutasyabih, dan ini sifat-sifat orang terkena bencana semuanya. Orang-orang yang berpenyakit hatinya akan mengikuti mutasyabihat, ya kan? Mereka akan terus mencari mutasyabihat. Untuk apa? Untuk menguatkan pendapatnya. Sebab pendapat akan mereka hanya akan didapatkan dalam mutasyabihat. Iya. Ini banyak-banyak dalam mutasyabihat. Mereka terus akan melakukan upaya ini dalam rangka apa? Untuk menolak, membantah lawan mereka. Sampai-sampai akhirnya manfaat mereka terhadap Quran tidak ada kecuali hanya untuk diperdebatkan. Dan ini adalah ciri orang-orang yang mendapatkan bencana. Iya, ayat-ayat Allah untuk Al-Quran dijadikan sebagai hidayah mereka tidak dapatkan lagi. Mereka tatabu ayat-ayat untuk ini. Waliyadzubillah. Baik, kita lihat di antara dalilnya. Wasil ibn Atha. Iya, Wasil ibn Atha. Pernah ditanya. Iya, istrinya ditanya tentang dia. Bagaimana keadaannya? Iya, dia ditanya. Wasil ibn Atha ini Atha adalah mempunyai istri. Istrinya itu adalah saudara wanitanya Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini juga ulama kalam. Dia pernah ditanya, mana lebih afdal, suamimu atau kakakmu itu, atau saudaramu? Tidak tahu mana kakak mana adik ini. Suamimu atau saudaramu? Ahli bid'ah semuanya, ahli kalam. Tapi mana lebih afdal? Katanya seperti langit dan bumi perbedaannya. Iya, terus bagaimana ilmu keduanya? Iya, artinya dia lebih banggakan Wasil suaminya. Katanya Wasil ilmunya itu, kalau tiba malam, maka dia tegakkan kedua kakinya salat. Kemudian dia telah persiapkan tinta, pena pada dua tempat. Dia salat malam. Ketika lewat ayat yang di dalam ayat itu terdapat kandungan bisa membantah lawannya, maka dia duduk dulu, pergi menulis. Setelah itu kembali pergi sholat. Coba lihat ketenangan malam, sholat malam semata-mata untuk itu. Ini waliyadzubillah jamaah sekalian. Baik, ini kan banyak. Ini wakil nyata tidak? Ini tahu betul ini. Iya. Yang ada kita langsung lihat sajalah. Langsung lihat keadaan ini, langsung lihat pada orang yang belajar ilmu kalam JIN. Langsung lihat di situ. Mulai dari gurunya dan orang-orang yang betul-betul mempelajarinya. Gurunya dan orang-orang yang betul-betul mempelajarinya. Langsung lihat. Bahkan suasana kelas memang debat. Bagaimana bisa mengalahkan musuhnya, bagaimana bisa mengalahkan hujannya dan lainnya. Hanya sekarang, ini dulu nih masih pakai ayat ini. Iya kan? Masih pakai ayat. Iya. Ketika Nabi, yang pakai ayat saja, Nabi sudah luar biasa marahnya. Iya. Jelas ya? Sekarang itu banyak-banyak yang dapat ayat. Bahkan ayat dibahas agar supaya tidak dipahami sesuai dengan maknanya. Ayat berkata haram. Iya. Muncul perdebatan. Bagaimana ini? Haram atau halal ini? Padahal ayatnya bilang haram ini. Sekarang bagaimana? Halal atau haram ini? Oh, di sana berpendapat begini. Ayo di sana berpendapat begini. Oh, di sini bilang. Sampai akhirnya. Iya. Minimal bingung. Tidak bisa menetapkan haramnya ayat itu. Itu minimal. Waliyadzubillah. Baik. Yang keempat, musibah yang muncul pada mereka, kasratul iftiraq wal ikhtilaf bainahum wa takfiru ba'dihim ba'da. Iya. Ma da'wa kullin minhum. Baik, ma da'wa kullin minhum anna alladhi yaqulu haqqun maqtu'un bihi wa anna qawla khasmihi maqtu'un bi butlanihi. Kata beliau, musibah yang keempat yang menimpa orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, filsafat, itu mereka adalah orang yang paling banyak perpecahan di antara mereka. Iya. Yeah. Perpecahan di antara mereka. Orang yang paling banyak perpecahan di antara mereka. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Iya. Yeah. Itu pun setiap mereka menyatakan bahwa pendapat mereka maktu' dipastikan. Padahal tiap-tiap orang jenius. Iya, tiap-tiap orang jenius menggunakan akalnya. Ini jelas jamaah? dan ini juga wakil. Jangankan yang seperti ini, jangankan satu orang dengan orang yang lainnya, dia saja bersama dirinya itu saling memperdebatkan dirinya, diri lawan diri. Iya, lihat kitab ilmu kalam, lihat kitab filsafat, ilmu satu membantah ilmu lainnya. Jelas jemaah. Yang kelima, musibah yang menimpa mereka karena mempelajari ilmu kalam, qillatu ta'zimin nusus syar'iyyah wa az'amu annaha la tusilul yaqin wa mu'aradatuha bi awhamil uqul bal sarraha man sarraha minhum anna al-akhdha bi dhawahirin nusus syar'iyyah min usulil kufr. Rendahnya pengagungan mereka terhadap nas-nas syariat. Iya, rendah pengagungan mereka terhadap Quran dan Sunnah. Nas berkata haram, itu rendah itu. Pernyataan haram itu ketika mereka terima itu rendah. Iya, Quran, hadis, apalagi hadis. Iya. Tapi kalau pendapat syaitan, Plato, Socrates, iya, pendapat-pendapat mereka, hawa nafsu mereka, Tuhan. Seolah-olah jadi Tuhan sudah. Waliyadillah. Di atas segala-galanya. Ini. Ini musibah muncul pada mereka. Rendah pengagungan pemulihan mereka terhadap nas-nas syariat. Iya. Muncul dalam diri mereka apa? Mereka menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa mendatangkan keyakinan. Muncul penentangan terhadap Quran dan Sunnah dengan hayalan-hayalan akal-akal mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan secara tegas. Ada yang menyatakan secara tegas bahwa nas-nas syariat itu zahirnya, zahirnya nas-nas syariat itu adalah usul-usul kekafiran. Makanya jangan mengambil zahirnya. Kalau Allah berfirman A, jangan langsung ambil itu. Kekafiran itu. Diteliti dulu. Kandungannya itu di dalam. Iya, aqimis shalah ini dan lainnya. Ini aqimis shalah, perintah salat kan? Tanya kan? Nah, itu belum tentu itu disuruh salat itu. Lihat dulu, apa itu salat, apa dan lainnya apa? Muncul sehingga akhirnya muncul apa? Salat itu sebenarnya bukan itu yang biasa dilakukan orang. Iya. Salat itu sebenarnya bagaimana orang tenang, apa dan lainnya. Sehingga kapan orang mendengarkan azan tenang saja, selesai itu selesai sudah salat. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat antum lihat dalam kitab Hasyiatus Sawi 'ala al-Jalalain jilid 2 jilid 3 halaman 9. Kemudian musibah lain yang menimpa mereka, al-ghulu fi ta'zimil aql. Iya. Baca langsung ya. Mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan akal. Kita akan jelaskan nanti di akhir pembahasan bagaimana sikap, bagaimana sebenarnya akal, kedudukan akal itu. Ahlus Sunnah berada dalam pertengahan. Tidak menolak akal, tapi tidak juga mengagungkan, mendahulukan dari Quran dan Sunnah. Iya. Baik. Nanti akan dijelaskan. Baik. Mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan akal, sampai menjerumuskan akal pada hal-hal yang tidak mampu akal itu. Iya. Mereka menjadikan akal-akal manusia pemberi hukum, pemutus. Iya, dalam perkara yang perlu diambil dan dalam perkara yang tidak perlu diambil dalam akidah. Mau berakidah, mau berkeyakinan, ditentukan dengan akal mereka. Sampai-sampai mereka membuat usul-usul, pokok-pokok akliyah. Iya. Yang mana dengan usul ini mereka kafirkan, mereka memfasikkan, mereka menyalahkan orang-orang yang menyelisih mereka. Ini jamaah sekalian. Ini beberapa musibah yang menimpa orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Inilah di antara sebab yang menyebabkan para ulama kaum muslim betul-betul tegas mentahdir ilmu sesat ini. Baik. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita selanjutnya agar supaya lebih jelas bagaimana sikap ya kita terhadap ilmu kalam, maka kita harus bisa memunculkan ta'zim terhadap Quran dan Sunnah, mau mengambil nas-nas Quran dan Sunnah, sebab mantapnya perkara ini akan menjadi sebab besar, ya, menjadi sebab besar dalam diri kita untuk menolak ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat, sebab kita betul-betul tidak butuh, sebab kita telah mantap yakin berada di Quran dan Sunnah. Tapi yang betul jamaah, qillatul ta'zim, ya, atau da'ful iman terhadap Quran dan Sunnah, nas-nas syariat, merasakan dirinya lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, merasakan lebih pintar dalam berbahasa daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, merasakan perkataannya lebih tepat, susunan kalimat mereka lebih tepat, sehingga kapan Allah berkata A, berkata mereka perlu mentakwil, menolaknya kalau tidak sesuai dengan akal. Kapan Rasulullah SAW berkata ini, mereka perlu mengatakan, ya, tidak perlu langsung diterima dan lainnya, harus diteliti dan lainnya. Sebab kembali kepada ada muta'adhim, ya, atau qillat ta'adhim terhadap nusus syar'iyyah, nas-nas Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manhaj. Sekarang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikutnya, bagaimana manhajnya Rasul, para sahabat yang dilihat langsung oleh Nabi SAW, murid-murid mereka, imam-imam kaum muslimin terhadap Quran dan Sunnah. Manhaj mereka, pertama, mengagungkan nas-nas Quran dan Sunnah. Iya. Yeah. Kemudian mereka menyerah terhadap Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menyelisihi semua yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Ini prinsip pokok mereka terhadap Quran dan Sunnah. Pengagungan mereka terhadap Quran dan Sunnah, nas-nas Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menyerah terhadap ketentuan Quran dan Sunnah. Kemudian mereka membenci, menyelisihi siapa saja yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak peduli siapapun juga. Ini jamaah sekalian. Ini ada beberapa ayat terangan di sini. Kita persingkat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusikum harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabb engkau ya Rasulullah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, bukan akal, bukan hawa nafsu, bukan orang-orang kafir, bukan ahli kalam, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap semua yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini keimanan jamaah. Ini keimanan. Perhatikan, keimanan itulah yang menyebabkan orang berakal. Orang yang berakal adalah orang-orang yang beriman. Kita akan sebutkan nanti dalam ketika menjelaskan bagaimana kedudukan akal. Orang yang berakal adalah orang-orang beriman. Ya, orang yang beriman adalah orang-orang yang berakal. Mereka ulul albab, orang-orang yang yatafakkarun, ya, yatadakkarun, orang-orang yang yaqilun, yang berakal. Jelas. Sekarang bagaimana orang beriman? Allah mengatakan setelah Allah bersumpah, bahkan sebelum sumpah Allah sebutkan kalimat penafian, fala, tidak. Setelah itu Allah sumpah, wa rabbik, demi Rabb engkau ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Allah nafikan lagi, la. Coba lihat, luar biasa, penafian demi penafian, penafian disusul dengan penafian, penafian disusul dengan penafian. Tidak beriman mereka. Hatta, berarti disinilah keimanan yang sempurna. Tidak ada keimanan kecuali harus diukur dengan diri. Kalau kita hamba Allah, tetapi kalau kita hamba akal, hamba orang-orang yang kafir, hamba hawa nafsu, maka tidak akan mengambil keterangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba Allah akan mengambil. Iya. Karena itu jamaah sekalian, bagi mereka yang mempunyai penyakit kalam, kembali kepada permasalahan ini dulu. Kamu sebagai hamba Allah, berbicara sebagai hamba Allah, atau sebagai hamba hawa nafsu, atau sebagai budak akal, atau sebagai pengikut Plato dan Socrates, orang-orang kafir itu? Sebagai hamba Allah, pengikut Muhammad SAW atau tidak? Camkan dulu ke sini. Kalau mau mereka menerima di sini, tanamkan. Kalau kamu sebagai hamba Allah, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo. Sebelum kita debat, sebelum kita lanjutkan pembahasan, maka dengarkan firman Allah. Tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Pertama, mereka menjadikan engkau ya Rasulullah sebagai hakim terhadap semua mereka berselisihkan. Kita berselisih, harus Rasulullah SAW sebagai hakim. Tidak boleh tidak. Bukan akal. Bukan ini, bukan ini, bukan itu. Mau? Kalau tidak bisa. Kalau begitu kita kembali. Tidak mau beriman. Oh mau. Sekarang beriman ini. Jelas jemaah. Baik. Itu pun kembali kepada Nabi. Belum semuanya. Masih ada summa. Masih ada summa. Kemudian. Kesempurnaan iman di sini. Menjadikan Nabi sebagai hakim. Kemudian. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Yang kedua. Jadi yang pertama kembali Nabi sebagai hakimnya. Sekarang yang kedua, mereka tidak dapatkan dalam diri-diri mereka haraja, ketidaksenangan dari semua, semua yang kamu telah putuskan ya Rasulullah. Nah, ini lebih berat lagi nih. Karena kalau mulutnya mengatakan saya terima, belum tentu hatinya, ya kan? Sementara kesempurnaan iman di sini hati, sekarang diukur dengan hati sekarang. Tidak ada, harus. Tidak ada ketidaksenangan. Kesempurnaannya, wa yusallimu taslima. Tiga. Menyerah. Menyerah. Tunduk. Ridha terhadap keputusan engkau ya Rasulullah. Satu ayat ini habis semuanya. Karena kalau mau anu, jangan langsung, jangan langsung. Oh bagaimana ini Pak? Jangan langsung. Dudukkan dulu permasalahan. Kamu bicara sebagai apa? Sebagai manusia? Ah. Sebagai pencipta atau sebagai makhluk? Ah, sebagai makhluk. Kalau antum merinci ke situ, itu dia sudah pusing duluan itu. Betul kamu makhluk? Yakin ada pencipta? Yakin ada pencipta? Kalau antum mau jawabkan yakin ada pencipta terhadap ilmu kalam, ahli kalam, itu dia akan sampai kepada bingung. Sebab ilmu kalam, inti pembahasan ilmu kalam kepada pembahasan ini saja ini. Allah pencipta. Itu kalau berhasil sampai di sana. Kalau berhasil sampai di sana. Pendalilan akal yang mereka, ini arad, ini dan lain-lain. Ya. Tujuannya agar supaya Allah pencipta, pencipta, penguasa. Padahal, dalam akidah kaum muslimin, sampai saja belum tentu muslim kan? Iya. Iya tidak? Sampai saja belum tentu muslim. Sebab orang-orang kafir saja yang diperangi oleh Nabi SAW masih meyakini Allah pencipta alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti, pasti, pasti kata Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi begini akhirnya. Jadi perjalanannya oh luar biasa ke sana kemari. Untung kalau kita jatuh di jurang sini, sebentar jatuh di jurang sini, sebentar jatuh di jurang sini, sebentar jatuh di jurang sini. Kalaupun ada yang sampai, sampai apa? Dapat bukan hasil. Paham? Bukan hasil. Di akhir pembahasan anda akan lihat. Adapun Quran, pendalilan Quran akal. Ada pendalilan akal. Pendalilan akal Quran langsung sampai ke atas. Iya. Menetapkan Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa dan lainnya. Dengan dalil akal Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini. Jelas ya? Kita akan jelaskan nanti insyaallah taala. Baik, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini banyak ayat ya. Singkat saja. Banyak sekali ayat ini. Surah An-Nur ayat 62. Sebutkan dua ayat saja. Ayat 63, Surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Fa maka lam setelahnya lamul amr. Yahdir fil mudhari yang kemasukan lamul amr. Dilalah fil mudhari istimrar. Falyahdir tahdhir, berhati-hati kata Allah. Maka harus berhati-hati. Terus menerus diperintahkan oleh Allah berhati-hati. Diancam terus. Ini ancaman kehati-hatian ini terus menerus ini. Falyahdir. Siapa itu? Alladzina yukhalifuna an amri. Orang-orang yang menyelisihi akan aturan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke situ, menyelisihi Nabi. Ahli kalam menyelisihi Nabi tidak? Hah? Menyelisihi Nabi tidak? Jelas sekali, tidak ada yang bukan hak pada zamannya Nabi Rasulullah. Iya. Ini jamaah sekalian. Hati-hati orang yang menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli kalam orang yang banyak menentang Quran dan Sunnah. Sudah kan lewatkan? Ahli kalam yang paling tidak mengagungkan habda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya hadis itu banyak sekali ditolak. Yang akhirnya, oh hadis lalat tidak bisa diterima. Iya. Hadis masa maut itu dipotong. Iya. Maut, ada hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, maut dipotong. Hadis syafaat, orang dikeluarkan dari api neraka. Iya. Ini seluruhnya pembahasan kesesatan Allah